Hujan angin dara-dara gelap terayap pisang kernyuhan senajan awak tak jujur terasa karunya hey. No penting mah asal nepi ke tempat anu dituju reka lomong mawar bodas. Jadi kenapa sih nunduk-nunduk pas Saskia nyanyi? Kenapa? Kang Inul nggak mau lihat kayaknya. Kenapa sih? Ketawain sambil nunduk gitu, nggak tahu kenapa. Emang lihat emang? Iya, kalian pada julid-julid ya ternyata ya. Ini baru dimulai loh, ini baru hari pertama loh ya. Coba Pak Inul buktiin bisa lebih bagus nggak? Tadi coba Inul, coba Ratu, waktu. Ratu, waktu. Coba Ratu. Waktu gotik lagi joget, waktu gotik lagi joget. Denada nikmati loh tepuk-tepuk tangan. Iya, apresiasi. Ini sibuk main handphone. Ratu main handphone mulu. Iya benar. Ayo Ratu coba, Ratu joget. Gue main handphone. Tadi nunduk begini, ya kan kan begini aja. Handphone-nya gue. Enggak begini aja nih Ratu nih. Kenapa sih Ratu? Buktiin, buktiin, buktiin. Buktiin lo sini joget. Buktiin. Tadi nunduk sambut tangan dong. Iya. Ayo dong. Buktiin mentor juga keren. Bu Ratu, kali merah dong Bu. Udah lama Bu kali merah. Ayo. Let's go.